Aku lho ndek cerita lucu niki, cerita lucu dunia wali. Terus teng dunia wali sing sanat-sanat kula nganti Kanjeng Nabi riyen nang Mekah ono jenenge Wali Zambil niku terkenal. Terus ya wali rada jatep. Niku nggih periode ne sing aran Ianah, pokoke periode-periode niku lho. Kira-kira saking kula empat guru dari saya. Ada seorang alim alamah dan populer. Udah anak ayu. Riyen santri yo nakal, semuanya bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirane dadi mantu kiai, langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres. Timbang gawe nasab dhewe kan repot. Napa cangkokan kok anake diceluk Gus, diceluk Ning kan damai, timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih napa. Karena orang Mekah itu mlebu anak ning Jawa kan enak, mlebu metu ibu-ibu nyila Palu Barat kan iso. Mekah kan gak iso. Satu-satunya iso mlebu dapur iku nak ndekne dadi tukang banyu. Akhirnya jadi tukang banyu. Ya riyen kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Ibu-ibu adol banyu. Lah banyu kan ekstrim tenan. Kelasnya diterone jero jeding. Padahal jeding wong paling rawan buka apa? Akhirnya roh ndekne. Roh ninge pas gak jilbaban. Menoh ya roh pas sandukan tok bareng macam-macam pokoke. Nakal lah santriku nakal. Banyune murah. Saya seneng ae mergo banyune murah. Banyune murah khusus sing ndekne adole nang masa iku tok mol ya. Ondene ning liyane ra di kepentingan. Ondene mau kepentingan apa? Mlebu niku. Sesuai saya paham, paham perkara wali, perkara indikator gak bener bakul banyu sitok kan ya aneh maksudnya orang ning omah liya. Sesuai ditakoki, "Cung, nak ge kepengin dadi mantuku gampang ora usah mbok rewangi adol banyu." Njen wali, saya mah wali. Lah napa, Mbah? Ki salat ning Masjid Haram 40 dino saf awal, gak oleh lodang. Kok hari ke-40 kondo aku, langsung tak rabek napas. Tenan ya, wah nggih. Salat ya setar dino Ahad ditanggali. Star saf awal 40 hari gak tau lodang itu tiang Mekah nih. Kena buat tiru kan lodang gak tau napa. Asik, salat pertama ya demi cewek, salat kedua ya demi mantu kiai, pokoke ketiga sampai berhari-hari. Hari ke-10 itu waras. Wis mulai emang asik jamaah, mulane masyhur. Buat ini penting gue fatwa kula teng jenengan. Jadi makanya masyhur ibadah pertama ora kudu ikhlas. Wis ora ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa yatim. Dunyane bapak entek, akhire pakde-pakdene wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ngene satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok yayasan ben tok mangan. Akhirnya dipondokno. Tapi yo ra ikhlas pertama golek mangan. Kaya ruhin ngaji pertama nggih dari bojo wis kok ngajine sampean kan butuh ra nang omah. Wis wae kok ikhlas dhewe, paham ya kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap sholat. Diparani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai, Cung. Kabeh nopo sih? Ya mulai ya rapi kan hari ke-40. Dadi waya kita akad nambah anakku. Ngenyek uang sih. Sholat di bawah ijoli anak em. Maksudnya. Ngamuk dia tersinggung. Ngenyek uang sih. Sholat di bawah ijoli anak em. Jamaah patang pulau dina iku sih. Opa iku bebas ngkon rokok malah nih. Mereka. Malah saya difatwani. Mereka masyhur ning riwayat hadis wong sing jamaah mudawe 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro'atani siji baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq 40 hari. Sebab piye critane hadise suwe-suwe iku 40 jamaah ning Madinah ora roh iku wis ora roh ra melok-melok aku sembung salat napa arba'in iku terus dadine seminggu ora roh. Iki yo cetak kok, Pak. Sing jelas nak keyakinan kitab-kitab 40 ya 40 dino. Tapi mbok khusus Madinah jare napa? Arba ini mau cukup napa? Seminggu nggih. Pinten? 40 salatan kan? Mboten 40 dino sembo wis wis lakoni ngono ae ora usah debat. Malah debatku serius sokae ta ora. Lah kok malah dijak golek kitab ora roh malah isin to kesemeneng ae. Mengaruh agar takut kaji-kaji Gus jari ini hadis sholat arba ini sokeh bodoh ibu sih. Lagi ada takut iso macam kita buatan sakai rasa takut beberapa roh ay malah debatnya sopan panjang. Walhasil bareng ketemu kiai ini iku ngamuk kiai ini. Apa santri ini? Ngenyek uang bah, sholat jadi joli. Anak jenengan moh. Opae sholat jamaah patang pulau dina iku terbebas saka neraka. Dadi ora trimo-trimo anak jenengan. Lah terus piye? Nggih mboten sida ngenyek uang jenengan. Mulai. Bareng mulai saya sing gentenan memohon, tenan juga aku njaluk. Kowe kudu gelem dadi mantu. Aku pede mantu sing ikhlas. Lah saiki diwale. Nah, tapi nggak nak ngotot akhirnya gelem juga deh. Jadi akhirnya mertuane untuk mantu sing ikhlas. Dek ni baru ke ikhlas jauh tetep entuk. Nah, ibu nak bisa buat tiru kondang tenan. Jadi wes balik kanan berarti ikhlas. Akhirnya kaya ini mohon cung tenan cung aku kudu sido cung. Aku kepende mantu wong ikhlas. So, ya akhirnya canomi ku gelem kesake kaya ini. Mbok sesuai rencana ya ora. Tapi alhasil betapa barokah ikhlas. Jadi ikhlas itu iso dilatih. Mbak Maksum Lasem Bapak riyen nak nate ngaji teng kajen nggih teng kene sarang nggih nate ngaji teng Lasem menjen tesih keluarga gini. Lan niku Mbak Maksum sering digojlok. Ya Mbak Maksum Abe Bali Maksum Jogja niki Mbak Maksume. Nggih sering digojlok antar kiai. Ana kiai ora seneng wiridan ya. Terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho, ora wiridan terus eling pangeran ya ora eling pangeran to. Tiga jelek. Gaya musum nak bar salat nek wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isin nak pe mlayu to jarene. Padha kiyaine maksudku. Nah, aku terang-terangan semis daripada demi santri ada ora wiridan penting eling pangeran ning dindi. Terus Mbak Maksum jawab. Iya, aku pertama wiridan ya demi santri. Sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan. Suwe-suwe ya lali. Lah pas lali kuwi ikhlas. Masyhur udah we maksum. Jadi sementing pertama wiridan demi santri. Mosok ngimami santri sak menambane salam pelencing isi bebo wiridan. Kedua ya bebo. Suwe-suwe rak lali. Lah pas lali iku ikhlas menurut jare Mbak Maksum. Iya pertama ngono, suwe-suwe lali aku. Lah pas lali iku ikhlas. Jadi mulane masyhur tolapnal ilma liwairillah fabaiyakuna illa lillah. Jadi wong oleh motivasi pertama yura ikhlas ngger dilatih terus suwe-suwe ikhlas kalau canom mau pertama sholat jamaah demi cawedok itu sampai hari ke-10 10 berikutnya wis keranjinan mbek jamaah siswa wis asik sampai tersinggung ketika api dijoli untuk cawedok ngenyak uang bah sholat di mau dijoli cawedok paham gitu terus kowe pertama ngiyai mungkin ro kepengin latihan pidato koyo ruhin kepengin ro wong jeneng dadi mubalig hasilnya akeh. Ya oleh ngono to fakire wong ngaji. Engko wayahe ikhlas sak terus moh dhewe. Terus suwe-suwe ya ora payu dhewe tenan. Ya oleh kowe ikhlas tenan. Lah kok wis ikhlas diangkat pangeran payu men. Meneh. Lah pasti kowe wis napa? Ikhlas. Di ikhlas yo yo proses. Wae kabeh yo napa? Proses. Jadi mulai riyen umbeling ya lah ya mergo ning Mekah iku mi balik wae ning ayat. Nak mlebu omahe wong kudu pamit. Lah pamite angel, santri mau pikir lah nak mertamu tok gak roh. Akhire ibu-ibu adol banyu kasil ini. Wah iku kondang tenan cek kuwi. Bakul banyu. Jamaah patang puluh dina bebas kon neraka baru kaya ikhlas entuk anake kiai. Wah kondang tenan wis. Tapi sing iso ngalami ngono ya sapa kan ya.